semua ada bye-bye di sana. Lama beta tak pisah dari mama, hati sing tahan parbaku dapat. Cuma sehari kalinya mama pun sayang parbita. Meski desa ribu lagu dan merdu